Para penonton, mari kita saksikan turnamen tenis Fatigon Cup. Forehand, backhand, forehand lagi. Iya, nggak kena. Teknik smash luar biasa. Gagal disambut akibat reaksi yang kurang luas. Iya nih, masih pegal dan kaku dari latihan kemarin. Sayang sekali. Masalah Anda ada di dalam otot. Cara mengatasinya, ya harus dari dalam juga. Coba minum Fatigon. Hah? Fatigon? Mengandung magnesium aspartat, kalium aspartat, dan vitamin B kompleks. Fatigon, efektif atasi semua titik pegal dan kaku otot dari dalam tubuh. Minum di malam hari sehabis olahraga, agar besok otot pulih untuk kembali beraktivitas. Saya minta time out. Strategi bijaksana. Nampaknya Anda memutuskan untuk nyetok Fatigon dulu. Fatigon, pulihkan otot dari dalam.